السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara saudariku, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, mengisi sisa-sisa kehidupan kita selama mencari bekal di dunia ini untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bekal kita sampai dengan siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diikhlaskan hanya kerana Allah. Di dalam Al-Quran, orang ikhlas itu terbagi pada dua bagian. Ada orang yang masih berusaha untuk ikhlas. Usahanya disebut dengan mukhlis namanya. Mukhlis. Jamaknya disebut dengan mukhlisin. Ada orang yang mendapatkan anugerah keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya dia berusaha sampai mendapatkan anugerah itu. Ada yang sifatnya memang ditanamkan oleh Allah keikhlasan itu di dalam jiwanya. Biasanya yang seperti itu kalangan orang-orang terpilih seperti para nabi, rasul atau orang-orang soleh tertentu, disebut dengan mukhlas namanya. Jamaknya disebut dengan sin. Golongan ini yang bila sudah mendapatkan anugerah Allah, dia tidak bisa ditembus oleh setan. Bukan tidak ada, jadi setan menggoda, tapi setan sendiri mengatakan tak mampu, sulit menembusnya. Dia punya benteng di sekitarannya, benteng keikhlasan itu. Yaitu yang nanti turunnya Quran surah ke-15, surah Al-Hijr, surah benteng. Di antara inti ayatnya adalah ayat ke-40, pernyataan langsung Iblis la'natullah alaihi, ketika dia sebelumnya mengatakan akan menggoda manusia. Bahkan di surah Al-A'raf dia katakan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai engkau tidak akan mendapati, ya Allah, kebanyakan hambamu akan bersyukur kepadamu. Ya, ada di antara mereka yang tidak bisa aku tembus, sulit rasanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlas. Ya, kecuali golongan hamba-hambamu yang sudah mendapatkan anugerah keikhlasan. Satu, karena dia berusaha untuk ikhlas dalam amalannya. Yang kedua, dia mendapatkan anugerah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai keistimewaan tertentu karena sebab-sebab yang khusus sifatnya. Nah, usaha untuk mendapatkan sifat ikhlas jadi mukhlas itu mukhlis namanya. Beruntungnya kita, alhamdulillah, dasar penerimaan amal itu adalah keikhlasan, ya kan? Dan dasar keikhlasan itu ditunjuk pada usaha untuk ikhlas, bukan mendapatkan keikhlasannya. Karena itu setiap kita berusaha ikhlas, walaupun belum sampai ke taraf ikhlasnya, setiap berusaha, disitulah pahala dituliskan. Maka muncullah perintah di Quran surah 98 ayat yang kelima itu. Ya, surah Al-Bayyinah ayat kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Perhatikan betapa detailnya diksi, ya, pilihan kata Al-Quran. Kalau Allah katakan illa mukhlasin, awas, hati-hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlasin, itu artinya sulit orang beramal diterima. Kecuali memang sudah mendapatkan keikhlasan dalam jiwanya. Tapi beruntungnya kita, setiap kita akan beribadah, berusaha untuk ikhlas, menghindarkan diri dari riya, ya, menghindarkan diri dari sum'ah, ingin didengar orang, ingin dilihat orang misalnya, kita berusaha, maka seketika dituliskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saya ingin mengajak pada diri sendiri dan kita semua, mari kita berusaha menjadikan amalan kita tujukan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk ta'lim kita kali ini. Ya, termasuk ta'lim, karena ini bagian dari ibadah. Setiap yang ada ibadahnya, pasti ada pahalanya. Setiap yang ada pahalanya, pasti ada muaranya. Karena itu ta'lim pun dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu selalu dilekatkan dengan kepentingan ibadah, dibuka dengan kata iman, dan diakhiri dengan kalimat-kalimat surga. Kalau antum ingin bukan misalnya, antara ta'lim dengan iman, Quran surah 58 ayat 11. Ya, ketika Allah buka dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, sampai akhir ayatnya yarfa'illahu alladzina amanu minkum iman walladzina utul ilma darajat. Jadi kalimat utul ilma, pencari ilmu yang dapat pengetahuan, disandingkan dengan kalimat iman. Disandingkan dengan kalimat iman. Misal lagi Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyansiru kaffah, iman. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tafaqquh fid din, cari agama, mencari ilmu-ilmu yang menguatkan agama kita. Kenapa mencari ilmu? Supaya agama kita kuat. Ad-din itu Islam. Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Turunan Islam itu ibadah. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ingat, ya. Kalimat Islam ketika ditanya mal Islam, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setelah bersyahadat, wa tuqimas shalah, shalah, wa tuhtiyaz zakat, zakat, wa tashuma Ramadan, puasa, wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Ad-din huwal Islam. Islam, salat, kemudian zakat, puasa, haji. Zakat, puasa, haji, salat sebelumnya itu ibadah. Ya, jadi ad-din wal Islam. Islam ibadah. Bagaimana bisa ibadah dengan baik? Ilmu. Mustahil orang salat tiba-tiba bisa salat. Harus belajar dulu. Ada ilmunya. Kayaknya tafaqquh fid-din, belajar tentang agama. Ad-din Islam, Islam ibadah. Kalau kita ingin bagus ibadahnya, maka belajar pengetahuannya. Mustahil kita bisa salat dengan benar kalau tak tahu ilmunya. Jangan-jangan selama ini kita salat tapi tidak mengerti apa yang kita baca dalam salat. Bagaimana bisa paham kalau enggak belajar? Rukuk enggak ngerti yang dibaca. Sujud enggak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk dalam ibadah? Bagaimana bisa nikmat ibadahnya kalau enggak paham apa yang dikerjakan? Ya, sekarang mau haji ada ilmunya. Zakat ada ilmunya. Jangan sampai niatnya zakat dikeluarkan pada orang-orang yang sebetulnya tidak berhak menerima. Orang berhak menerima infak, antum kasih zakat. Orang berhak menerima zakat, antum kasih infak. Ilmu. Ya, dan ilmu itu terkait dengan iman. Iman itu kunci surga. Karena kalimat surga pertama di Al-Quran dibuka dengan kalimat iman. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا iman وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ amal soleh. Ya, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Sampaikan pada mereka bahwa mereka berpeluang masuk surga. Di antara amal soleh itu menuntut ilmu. Karena itu di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda, menuntut ilmu itu dikategorikan sebagai pengantar ke pintu surga yang paling indah dan bahkan cepat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya bersungguh-sungguh, dia serius ingin menuntut pengetahuan walaupun sedikit, maka setiap langkahnya akan dituliskan langsung oleh Allah untuk meringankan langkahnya menuju surga. Tidak cukup dengan amin, kita belajar dulu gitu ya. Nah, makanya kalau sedang ada aktivitas apapun, di kantorkah bekerja misalnya, kemudian ada di rumah tangga, ada pekerjaan, sepanjang ada peluang untuk belajar, kejar, itu jalan ke surga. Ya, antum jalan ke Roma, dikejar. Ya. Jalan ke Tanjung Priuk, dikejar. Sampai macet-macet luar biasa. Saya kesini itu, orang bekerja, berkejaran tuh, berkejaran di jalan. Ada mobil truk, mobil macam-macam, mobil ini itu, bekerja luar biasa. Berkejaran untuk mengejar dunia. Dan ketika dapat, meninggal. Kenapa akhirat tidak kita kejar? Kenapa tidak ada perlombaan akhirat? Masya Allah, Sepang, sirkuit, F1. Semua ada Mercedes, ada ini, ada itu. Untuk kejar-kejaran aja. Udah selesai, udah dipakai, tinggalin. Cuman buat rame-rame aja. Kenapa surga tidak kita kejar? Kenapa enggak ada perlombaan mencapai Firdaus? Diturunkan amalan-amalannya, bikin sirkuitnya. Sirkuit ahli Quran, sirkuit tahajud, sirkuit bab Ramadan puasa. Kenapa enggak diturunkan ke bumi? Lalu sampaikan pada kawan-kawan kita, ikut grup, WhatsApp-nya ganti. Ini WhatsApp, WhatsApp sinetron, WhatsApp hobi golf. WhatsApp. Kenapa cuma dunia? Kenapa enggak bikin grup WhatsApp akhirat? Ya, WhatsApp pintu Ramadan, siapa yang pengen daftar? Ayo, siap. Kemudian di-share-lah tentang hadis-hadis keutamaan puasa, ayat-ayat puasa. Share. Ya ukhti, ya akhi, katanya mau masuk Ramadan. Kok kamu enggak puasa hari ini? Mungkin salah grup. Mungkin grup kamu grup tahajud. Bikin lagi. Update siapa yang puasa, siapa yang enggak arayan. Buka pintu tahajud, buka pintu sedekah, buka pintu ahli Al-Quran. Jadi hidup kita bermanfaat itu. Ini status yang diupdate cuman macet, ganti kembang, ganti kulit. Aduh. Ganti tas kan, tas kulit ganti gitu kan. Update, upload, apa hidupnya? Enggak ada kerjaan. Ya sudahlah ya. Ya semoga Allah ampuni kita semua insyaallah. Tapi sekarang hidup kita mesti terarah, kita belajar tuntunan As-Sunnah An-Nabawiyah, bagaimana Nabi menuntun kita hidup dan tuntunan itu kita terapkan di dunia kita dalam konteks kehidupan kita. Boleh jadi di beberapa aspek keadaan hidup kita tidak sama dengan masa Nabi. Ya, zaman Nabi enggak ada Google, zaman sekarang enggak ada Google. Zaman Nabi enggak ada media sosial, zaman sekarang ada media sosial. Tapi tuntunan yang disampaikan Nabi sifatnya abadi. Tuntunan tentang larangan ghibah, larangan berselisih, larangan mencoa, kan? Tuntunan tentang nilai-nilai kebaikan ada semua. Itu yang coba kita keluarkan. Dan alhamdulillah di tahun yang ini, tahun yang sekarang, ya setelah kita selesai Ramadan, kita masuk kepada lembaran-lembaran baru kehidupan kita insyaallah. Saya pun akan mulai merinci secara spesifik bahasan kita langsung dikeluarkan dari pedoman yang dihimpun oleh para ulama mulai pertemuan saat ini. Semua kajian-kajian As-Sunnah An-Nabawiyah saya akan kembalikan ke dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Saya ulang ya, kitab Sahih Al-Bukhari. Kemarin-kemarin kan sudah kita bahas ya. Jadi saya fikir, saya lihat, kadang-kadang saya turunkan, saya catat, saya buat kesimpulan, saya bagikan. Tapi kadang-kadang fokusnya tidak begitu dalam. Ya, karena itu saya coba tunjukkan nanti kitabnya. Nanti teman-teman juga bisa dapatkan itu, dicari masing-masing. Jadi setiap ada kajian di tempat ini, patokan bimbingan kehidupan nabinya terfokus pada kitab Sahih Al-Bukhari. Ada 97 bab, 97 pembahasan yang nanti satu persatu kita akan bahas. Ya, di situ nanti ada tentang iman, tentang ilmu, tentang rumah tangga, tentang sakit, kalau sakit bagaimana cara obatnya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kesembuhannya, dan seterusnya, seterusnya sampai 97 pembahasan. Ya, sepakat sampai di sini? Insyaallah ya. Ini saya bawakan yang aslinya, ini contohnya supaya nanti ada acuan. Ya, ini masih asli ya. Bahasa Arab tentunya ya. Ya, karena Nabi tidak bisa bahasa Indonesia dan Imam Al-Bukhari juga enggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ini saya contohkan ini di antara kitabnya, banyak nanti jilidnya. Ada yang terjemahan bahasa Indonesia supaya teman-teman juga bisa mendapatkan di situ perbandingan-perbandingan terjemahannya. Kemudian nanti dibawa silakan supaya mudah untuk jadi rujukan dan pelajaran. Ini yang saya bawakan agak lengkap. Jadi dari mulai profil Imam Al-Bukhari-nya sampai ke contoh manuskripnya. Jadi ini manuskripnya, ini manuskrip Sahih Al-Bukhari dulu seperti ini. Ya. Ya, di belakang kelihatan? Ya, ya tidak enggak apa-apa, emang tidak semua harus kelihatan ya. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti ada sanad-sanad keilmuannya. Tapi nanti kita akan fokus pada bahasan isinya. Kenapa saya memilih untuk Sahih Al-Bukhari untuk bahasan kita saat ini? Pertama, karena beliau sendiri menyantumkan judul kitabnya sebagai rangkuman dari semua petunjuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Langsung diberikan judul oleh beliau. Karena itu saya sering katakan, kalau belajar kitab, usahakan bahas judul dulu, jangan langsung bahas isi. Karena setiap alim, ulama yang menuliskan kitab itu judulnya ada maknanya yang terkait dengan isi kitabnya. Kata beliau, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Jami' kitab saya ini isinya insyaallah komprehensif. Awas, menghimpun semua hal-hal yang terkait dengan kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sahih isinya saya pastikan benar. Musnad bersumber dari Nabi. Jadi saya teliti, kata beliau, selama hidup saya sebagian besar saya kemudian jadikan untuk meneliti semua informasi yang bersumber dari Nabi. Dari mulai Nabi bangun tidur sampai tidur lagi, seperti apa aktivitas yang beliau kerjakan. Setelah itu, Al-Mukhtasar, isinya itu tidak bertele-tele, singkat. Jadi ini indah nih, di kitab ini Al-Quran dulu dikeluarkan. Al-Qurannya apa? Baru keterangan Nabinya. Al-Qurannya apa? Keterangan Nabinya. Kalau beliau butuhkan untuk dijelaskan, jelaskan dengan singkat. Jadi di sini berhimpun keterangan Al-Quran ayat-ayatnya plus penjelasan hadisnya. Nanti kita akan lihat. Misalnya nanti kita akan bicara tentang iman. Ayatnya pasti di Quran tentang iman. Turunkan ayat. Setelah itu bagaimana keterangan Nabinya? Cara menguatkan iman dan dijaga supaya enggak turun. Saya seringkali dapat pertanyaan begini. Ustadz, bagaimana menjaga iman supaya naik dan tidak turun? Karena iman saya ini kadang-kadang naik turun, naik turun, naik turun. Kayak lift. Ya. Yang saya aneh itu begini. Sudah naik, kenapa diturunkan? Itu masalahnya. Ya, naik, turun. Sudah naik, kenapa turun? Nanti di sini ada rumusnya. Tapi sebelum masuk ke hadisnya, ayatnya diturunkan dulu. Ini ayat Qur'annya. Ini hadisnya. Jadi saya senang dengan manhaj beliau ini. Memang harusnya begitu. Misal, saya sering katakan begini. Ibu-ibu rumah tangga. Kenapa tidak diturunkan ayat-ayat Al-Quran menjadi ibu rumah tangga yang Qur'ani? Setelah itu keluarkan hadisnya. Kan jelas cara hidupnya. Antum pengusaha, kenapa enggak diturunkan ayat-ayat usaha? Dijelas jalan hidup kita. Ini cara berusaha begini, ayatnya turunkan, hadisnya turunkan. Praktekkan dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, semua orang-orang Islam yang dari dulu sampai era kini menerapkan prinsip seperti itu, ayatnya, hadisnya, gunakan dalam hidup. Demi Allah, ketika mereka bertransaksi, berniaga, tidak pernah ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Semua kembali untung. Dan untungnya dua, dunia akhirat. Kadang-kadang ada yang untung dunia, akhiratnya tidak jelas. Ya, akhiratnya tidak jelas. Jadi ini nanti yang akan kita keluarkan, dan insyaallah di sini ada 97 pembahasan al-jami, as-sahih, al-musnad, al-mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hampir semua perkara-perkara, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dihimpun nanti dari mulai yang sederhana sampai dengan yang kompleks, wa sunanihi wa ayyamihi, dan sunnah-sunnah yang bisa kita ikuti, juga kegiatan-kegiatan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kalau makan, tangan mana yang digunakan? Kalau tiba-tiba yang menggunakan kanan, saya kidal seperti apa ya Allah ya Rasulullah? Kemudian apa yang harus dikatakan saat akan makan? Apakah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, atau Allahumma barik lana, dan seterusnya. Nanti kita akan temukan. Bagaimana kalau akan berpakaian? Doanya seperti apa? Hati-hati. Hal-hal yang sederhana. Tapi kalau tidak Anda kerjakan, kehilangan keberkahan dan pahala di dalamnya. Baik. Sekarang kita akan mulai bahasan ini pada bagian yang sangat penting. Dan kita akan mulai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada kitabul iman. Pembahasan tentang iman isinya 57 hadis. Saya mohon izin langsung kepada inti bahasan karena waktu kita sangat terbatas di ketemuan siang hari ini. Dan saya berhenti coba di 2:15 nanti supaya kalau ada tanya jawab, antum bisa sampaikan dan kita bisa diskusikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sepakat insya Allah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul iman. Pembahasan tentang iman. Saya agak lambatkan sedikit karena kita akan mulai pada bahasan intinya. Kitabul iman ini sebetulnya pembahasan kedua di kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan pertamanya adalah kitab Bad'ul Wahyi. Kitab tentang permulaan diturunkannya wahyu. Kenapa saya tidak bahas ini bagian pertama? Kita tidak membahasnya karena kita sudah meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas sifat rasul itu menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, barangkali ada yang belum yakin kalau Nabi Muhammad itu rasul, boleh angkat tangan. Tidak ada, jelas ya? Baik, Nabi menerima wahyu? Menerima wahyu. Karena itu nanti di kitab Bad'ul Wahyi dibuka dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Yang paling kiri sebelah atas. Inna hukallah awhayna ilaika kama awhayna ilan nabiyina mim ba'd ila nuhin wan nabiyina mim ba'di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah memberi wahyu kepadamu seperti kami berikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Itu langsung terangan dari Allah yang menegaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diberikan wahyu seperti rasul pertama Nuh alaihi salam diberikan wahyu dan nabi-nabi setelahnya. Jadi keterangan ini menunjukkan pesan bahwa setiap orang yang punya status sebagai rasul mesti punya wahyu. Itu kalimat Allah. Jelas ya? Setiap orang yang punya status apa sebagai rasul mesti punya apa? Wahyu. Sejak rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bahasa Al-Qur'annya indah sekali. Di rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Rasul terakhir siapa? Nabi Muhammad. Inna awhayna ilaika, awas, kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat jadi rasul, kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di, seperti kami wahyukan pada Nuh rasul pertama dan nabi-nabi setelahnya. Jadi ingat, kalau Nabi Adam artinya bukan rasul, nabi bukan rasul, karena rasul diberikan wahyu risalah untuk berdakwah kepada umatnya. Nabi Adam siapa umatnya? Karena saat turun baru ada beliau dengan istrinya. Jelas ya? Jelas. Jadi beliau nabi. Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Rasul terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahr bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi wasallam bin Ibrahim alaihi wasallam bin Azar au bin Nahr bin Abil bin Kinan bin Rafahshad bin Sam bin Nuh alaihi wasallam. Langsung nyambung ke Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Coba ulangi. Ya. Jadi, Nabi Adam sampai ke Nabi, Nabi Muhammad sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Dia rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua pelajaran. Sebentar, sebelum masuk ke kitab iman. Ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, Allah ingin menegaskan rasul pertama Nabi Nuh, rasul terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini isyarat yang sangat dalam sekali. bahwa sebelum Nabi Nuh tidak ada rasul, Nabi ada, Adam alaihissalam, rasul Nabi Nuh. Setelah Nabi Muhammad pun tidak akan ada nabi dan rasul lagi. Karena beliau terakhir. Sederhana, Al-Qur'an memberi isyarat, kamu yang terakhir saya beri wahyu, kata Allah. Sebelum kamu ada yang pertama Nuh, setelah itu nabi-nabi sampai ke kamu. Allah langsung yang nyampaikan. Kalau ada hidayat yang sampaikan, Anda boleh ragu. Tapi kalau Allah yang sampaikan, la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi, kata Allah, enggak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya selesai. Yang tidak pernah selesai itu ketika ada orang datang ngaku nabi baru, selalu ada pengikutnya. Itu masalahnya. Padahal kalau kita ngacu ke Al-Qur'an selesai, enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad selesai. Bahkan nabi pun menegaskan dengan kalimatnya la nabiyya ba'di, enggak akan ada nabi setelah saya. La-nya nafi. Ingat, la-nya nafi. Nafi menafikan selesai. Enggak ada nabi setelah saya. Awas, hati-hati. Nafi itu bisa dua dalam lughah. Menafikan informasi, tapi dalam agama bisa menafikan keimanan. Artinya kalau ada yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditolak keimanannya oleh Nabi. Tidak ada Nabi setelah saya. Jika ada orang mengaku Nabi, selesai. Gak usah buang-buang energi, waktu, sampai tulis berita. Beri macam-macam, gak usah. Udah gak ada. Tinggalin aja. Entah juga sepi sendiri. Ini karena banyak diangkut, banyak diangkat, banyak macam-macam. Akhirnya banyak bermunculan. Ya, terakhir kan di Garut Nabinya. Iya kan? Iya. Saya tuh kalau diskusi dengan MUI di Jawa Barat, itu selalu beritanya. Bayangkan di Jawa Barat itu setiap bulan, hampir setiap bulan ada nabi baru. Terakhir di Garut tuh ya, saya nggak usah sebut nama lah gitu kan. Setelah kemudian dicek ternyata sakit jiwa. Anda bayangkan nabinya sakit jiwa, bagaimana umatnya gitu. Nah, udahlah itu ya, mudah-mudahan bisa selesai. Jelas ya, itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang mengaku nabi mesti punya sanad wahyu. Sanad wahyu. Ya, ada langsung pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mau saya sampaikan begini, nanti diterangkanlah di bab pertama ini tentang ciri-ciri wahyu. Supaya nanti kalau ada yang ngaku-ngaku nabi tinggal ditanya, wahyunya ente dari mana? Bagaimana caranya? Maka dijelaskan di bagian pertama kita Badul Wahyu. Begini turunan-turunan wahyu. Cuman kalau kita kan udah yakin Nabi Muhammad rasul yang terakhir, beliau diberikan wahyu, jadi enggak perlu diterangkan pun udah yakin. Cuman ini kenapa diterangkan oleh Imam Al-Bukhari di bab yang pertama, untuk menunjukkan dua hal. Jika tetap ada yang mengaku-ngaku, tanya mana wahyu Anda, dan kalau tidak sesuai dengan yang seperti ini, sudah, tepikan mereka. Jelas? Tapi kalau enggak mau repot-repot, ambil kalimat Nabi, la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah saya. Ambil firman Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi Muhammad yang diberikan nabi yang wahyu yang terakhir, dan Nuh adalah rasul yang pertama. Jelas sampai sini? Baik. Tapi bagian yang kedua, ini yang sangat penting. Kenapa Imam Al-Bukhari mencantumkan salah satunya kitab Badul Wahyi, permulaan wahyu, sebelum membuka turunan-turunan keterangan nabi yang lainnya, untuk menunjukkan sanad-sanad informasi yang bisa diambil dalam dunia pengetahuan. Dia seakan-akan ingin menyampaikan begini, kalau mau belajar dimanapun, pada siapapun, mesti jelas sanadnya. Kita ingin belajar petunjuk dari nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sanad keilmuan nabi, apa sanad informasi dari nabi, sanadnya langsung tersambung dari Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya disebut dengan wahyu. Siapa yang mendapatkan informasi dari Allah, siapa yang mau meragukannya? Teman-teman mau belajar, bukankah Anda mencari pakar di bidangnya? Anda belajar matematika, Anda akan cari orang paling hebat di matematika. Apa yang menunjukkan itu? Sertifikatnya, kemampuannya, kadar keilmuannya, gelarnya dan sebagainya. Maka Anda belajar kepadanya. Fisika, siapa dia? Profesor Anu. Kuliah di mana? Sekolahnya di begini, begini, begini. Kampusnya ini. Ijazahnya ini. Saya yakin, keterangannya bagus. Belajar ke situ. Jadi manusia saja dengan referensi keilmuan yang jelas, Anda akui, Anda puas di dalamnya, Anda belajar dengannya. Maka bagaimana dengan seorang yang mendapatkan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Di Imam Al-Bukhari ingin mengatakan, kalau Anda masih enggak yakin dengan keterangan nabi, keterlaluan Anda. Karena yang menerangkan itu informasinya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jelas? Sekaligus memberikan pesan kepada kita, kalau Anda ingin belajar dengan siapapun, maka sebelum belajar, cek dulu sanad keilmuannya, perjelas dulu dari siapa Anda belajar, supaya jelas kemudian berbagai informasi yang Anda dapatkan dalam pembelajaran Anda. Jadi jangan sampai belajar fiqih kepada orang yang tidak tahu fiqih, belajar tafsir kepada orang yang tidak mengerti tafsir. Maka persoalannya nanti akan bertambah besar, karena selain bisa berpotensi salah dalam menerangkan, juga bisa salah dalam mengamalkannya. Jelas di sini? Baik, ini pelajaran yang sangat penting. Jadi mohon maaf, ini saya dalam waktu dekat ini insya Allah Kami banyak bekerja sama sekarang dengan beberapa institusi di dunia internasional. Terakhir kemarin kami dengan Al-Azhar Syarif. Ini sudah diseleksi. InsyaAllah ini baru jumlah perkenalan. Ya, dengan Al-Azhar kita diberikan kesempatan mengirimkan 10 nanti calon da'i yang akan dibimbing oleh pakar-pakar ulama di sana selama 2 bulan. Ya, short course. Ya, jadi kursus singkat di sana. 2 bulan sampai balik. Tahun depan insyaAllah akan ditambah 50-100 kuotanya. Supaya bisa kita kirimkan, belajar, supaya punya sanad keilmuan jelas. Ini nanti untuk Al-Qur'annya dicek. Yang sudah 30 juz sanadnya, boleh ngambil qiraat yang lainnya. Jadi semua tentang Qur'an diberikan. Tentang dakwah diberikan. Jadi pulangnya jelas. Pengen ahli Qur'an, ini orangnya. Pengen ahli fiqih, ini orangnya. Pengen ahli tafsir, ini orangnya. Jangan sampai belajar tafsir ke orang yang tidak kenal tafsir. Jadi berbahaya dalam pemahamannya dan pengamalannya. Jelas insyaAllah? Baik. Kalau sudah yakin dengan Nabi, yakin dengan referensi hal yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah semua itu yakin, mari kita mulai pada bagian yang pertama, Kitabul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan dibahas di sini adalah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pokok yang paling utama. Bismillah. Bunyan, bentuk pasif dari kata bana. Ini saya turunkan dulu pengetahuan bahasanya, filologinya. Saya akan pelan-pelan sebentar. Mohon izin ya, kalau belajar dengan saya mesti sabar. Ya. Karena tipikal saya itu selalu membahas sesuatu bahkan setiap hurufnya sampai ke kedalamannya, sampai paham betul. Jadi saya tidak suka menerangkan sesuatu, ya intinya begitulah. Apa puasa itu? Ya intinya pengendalian diri gitu ya. Misalnya, ya bagus memang bisa kita amalkan, tapi saya lebih senang menurunkan secara jelas. Misalnya kenapa di dalam Al-Quran puasa diungkapkan kata asyam, bukan asyab, asyam, ya asyam. Ya. Kenapa disebutkan 9 kali? Kenapa ada kata saum, tidak pakai alif lam, cuma sekali disebutkan? Nah, itu turunkan dulu. Ya, di sini kita akan bahas bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi bunya bentuk pasif dari kata bana. Ya, ba, nun, ini alif. Jelas ya? Kalau dipasifkan, ini jadi ya. Nah, yang begini ya, yang begini alif. Ingat ya. Awas, ini penting sekali. Ain, lam. Baca. Ini ala. Kalau pakai titik dua, ali. Jelas ya? Dia ada ali, ada ala. Apa bedanya? Yang satu A, yang satu I, gitu aja ya. Ala, atas, di huruf, huruf jar, ali, nama orang. Lihat sini, ini bana, bunia, nanti turunannya lagi ke bawahnya ada bani misalnya, turunan ada bunai, dari ibnun jadi bunai. Awas, walaupun tidak seakar katanya, tapi sama jumlah hurufnya. Dalam ilmu bahasa Arab, setiap huruf-huruf yang dibangun dengan huruf yang sama, itu selalu punya korelasi dan relevansi dari persamaan akar katanya. Ya, ada ketersambungan, ada hubungan satu dengan yang lainnya. Perhatikan sini. Bunia, bana, bunai, bani, itu semuanya pada asalnya bermakna sesuatu yang dasar, yang pokok. Dasar. Pokok, awal. Awas, hati-hati. Kalau kita ingin membangun bangunan, mesti ada dasarnya kan? Pokoknya kan? Disebut apa namanya? Pondasi kan? Baik, pondasi. Pondasinya disebut qa'idah atau qa'id dalam bahasa Arab. Pondasi. Perhatikan sini. Kenapa anak-anak dalam bahasa Arab disebut dengan bunai, bentuk tasgirnya, sayang. Bunai. Turunnya disebut bani. Karena dalam keadaan anak itu, itulah pondasi kehidupan yang akan dia bawa sampai dengan selama hidupnya. Jadi kalau dari dasarnya dia kuat mendengar yang baik-baik, maka selama hidupnya dia akan bicara yang baik-baik. Kalau dia diperlihatkan yang baik-baik, maka selama hidupnya dia akan mencoba menatap yang baik-baik. Jadi kalau dasar anak ini dari kecil dia sudah diberikan pondasi yang kuat untuk mengenal yang baik, maka selama dewasanya pun akan baik. Makanya kalau Anda mencari hadis di rumah tangga tentang pendidikan, pas pasti Anda temukan dari sejak kecil dalam Islam yang diajarkan pertama kali pasti sholat. Silakan cek. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Dan membuat dia mengerti. Kenapa yang diberikan pertama kali sholat? Karena inti sholat ada di Quran surah 29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya. Sungguh sholat yang dikerjakan dengan benar, kalau dibimbing benar, dia akan menjadi perisai, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Singkatnya, kalau dari kecil anak itu dididik baik, dewasanya pasti baik. Makanya dari kecil itu tunjukkan yang baik-baik. Di rumah, orang tua bicara, cari kosakata yang baik-baik. TV, buka tontonan yang baik-baik. Yang gak baik itu jauhkan. Sekarang tuh, saya kasih tahu ya, ibu ya khususnya, bu, sudah gak musim ada tayangan anak yang gak bagus. Sudah gak musim sekarang. Karena orang tua sekarang sampai ke kampung-kampung yang dicari oleh mereka adalah pendidikan terbaik untuk anak. Demi Allah saya katakan, saya hampir tiap hari kedatangan orang tua bawa anak-anak yang ternyata Allahu Akbar, saya banyak memuji Allah, rata-rata membawa anaknya sudah dalam keadaan hafal Quran 30 juz. Dari kampung-kampung. Sudah dengan nomornya, halamannya, macam-macamnya, bahkan ada yang pengen pindah dengan segala rupanya. Saya suka bertanya, ini kalau orang sudah berlomba dari daerah begini, di mana orang-orang yang merasa jadi orang kota? Dan di mana dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ayo cari yang baik-baik, kumpulkan, karena itu dasarnya. Kalau dasarnya sudah bagus, ngelihat yang bagus, dengar yang bagus, dewasanya apapun profesinya, dokterkah dia, maaf, pengajarkah dia, pengusahakah dia, pejabatkah dia, dia pasti akan terbiasa mengerjakan yang baik dalam kehidupannya. Bangunan yang baik hanya akan tumbuh, berkembang dan kuat dengan fondasi yang kuat dan baik. Itu maksudnya kenapa anak-anak sering dipanggil dalam Al-Qur'an dengan panggilan bunai. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, aqimis shalah. Ya bunayya, ini arafil manam. Bukan sekedar memanggil panggilan sayang dengan bentuk tasghir, tapi memberikan pendidikan pada orang tua selama mereka kecil, berikan pendidikan-pendidikan yang terbaik. Jelas ya? Coba pulang ke rumah tanyakan. Nah, pernah dengar sahabat Abu Bakar? Pernah dengar sahabat Ali? Pernah dengar Ibnu Abbas? Siapa itu Ibnu Abbas mah yang suka pakai tayo? Robokar-robokar poli, robokar heli. Wah, ya apa semuanya? Doraemon, Pokemon, yang dulu-dulu Satya Baja Hitam, ya kan? Pedang Matahari, wah, tendangan matahari. Pokoknya ada semualah, tendangan maut. Dah, kembali sini. Fokus. Dalam Islam, ini dalam rumah tangga, dalam Islam pembahasan pertama tadi tentang pembahasan iman, kitabul iman, akan membahas tentang pokoknya hadis Nabi, bunyal Islam. Kalimat bana dipasifkan jadi bunya, disandingkan dengan kata Islam. Al-Islam. Hati-hati. Di rumah tangga ada dasar. Dasarnya bagus, anak tumbuh jadi bagus. Dalam Islam pun, dalam keagamaan yang kita anut, kita peluk, ada pokok, ada dasar. Yang kalau dasarnya bagus, maka baguslah keislaman seseorang dan kuatlah bangunan keislaman yang dia telah tenun. Artinya, kalau ditanya, apa agamamu? Islam. Kalau pokoknya ini bagus, dasarnya bagus, pondasinya ini kuat, maka bangunan keislaman-keislamannya akan kokoh dipertahankan sampai dia wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Ini masalah kelihatan sangat sederhana, bahasanya singkat, tapi dalam maknanya dalam kehidupan. Karena tidak jarang ada yang mengatakan saya Muslim, agama saya Islam, tapi di pertengahan jalan karena pondasinya tidak kokoh, terkena gempa sedikit, hancurlah kemudian nilai-nilai keislamannya. Bahkan bukan cuma gempa, ada yang kena angin sepoi-sepoi, angin Indomie, ya pindah agama. Angin sarung, pindah agama. Nah, untuk apa? Gak penting, bagi Allah gak penting. Semuka bumi dan langit misalnya, semuka bumi lah menanggalkan keislamannya, tidak akan merubah status Allah sebagai Tuhan. Dan dia akan gelisah selama hidup, nanti saya akan terangkan. Tapi yang perlu dicari penyebabnya adalah, kenapa ada sebagian orang, bahkan sekarang, yang kehilangan nilai keislamannya. Boleh jadi penyebabnya adalah, karena pokoknya, pondasinya tidak kokoh dalam kehidupannya. Ini yang coba kita akan kemudian hadirkan dalam kehidupan. Jadi kalau sekarang tuh kayaknya kelihatan biasa gitu. Di layar kaca, di televisi, media sosial. Si Fulan berpindah agama, si Fulan meninggalkan Islam, si Fulan begini. Ya, gak usah kaget, dari dulu Nabi udah ngasih tahu. Kalau ada orang yang lemah pondasinya, maka boleh jadi dia akan kemudian hancur bangunan keislamannya. Nah, saat ini kita mesti belajar bagaimana kemudian yang hancur-hancur itu tidak menarik bangunan-bangunan yang lainnya. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang di sini ada bangunan, di sini ada bangunan. Dua-duanya bangunan bagus. Ketika yang ini gempa, yang ini tertarik goyang ke sini. Yang satu pindah agama, narik teman yang lainnya. Narik teman yang lainnya, narik teman yang lainnya. Disinilah kemudian kita mesti hadirkan keyakinan kita dengan kuat dan pelajari apa yang kokoh dalam bangunan kita, supaya nanti kalau ada gempa, ada angin, ada puting beliung dan sebagainya yang bisa merontokkan akidah kita, tidaknya kita bisa bertahan. Jelas sampai sini? Baik. Bunyal Islamu, Islam itu dibangun dasarnya, pokoknya, pondasinya ala khamsin, pada lima hal yang paling utama. Ada berapa? Mohon izin ya. Kalau pondasi kan satu pun tidak boleh goyah. Ini ada lima pondasinya. Kalau lima ini salah satunya bermasalah dan tidak kita usahakan dengan baik, maka boleh jadi berpengaruh pada bagian-bagian yang lain. Bab pertama ini, lima pondasi ini akan dijelaskan langsung oleh Nabi, dihimpun oleh Imam Al-Bukhari pada 57 hadis utama. 57 hadis ini akan berbicara tentang 5 pokok utama yang menjadi pondasi keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin menguatkan yang 5 pokok pondasi ini, maka belajarlah 57 hadis ini. 57 hadis ini akan terkait sampai di sini. Kalau sudah di sini jelas highlight-nya, saya akan bahas secara detail sekarang dengan terperinci. Yuk kita pelan-pelan, di sini akan dimulai kajian detail kita. Yang tadi baru highlight saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Saya tulis. Sabar ya, terangkan per setiap kalimat-kalimatnya. Ini nanti tidak akan ditemukan di buku terjemahan. Kitabul Iman. Bagian pertama kita akan membahas tentang pembahasan Kitabul Iman berisi 57 hadis, membahas tentang 5 pokok dalam agama sebagai pondasi keislaman setiap muslim. Mulai pelan-pelan. Kitab dalam bahasa Arab bisa berarti sesuatu yang tersusun dengan rapi. Kenapa buku disebut dengan kitab? Karena sesuatu dinamakan buku bila tersusun dengan rapi. Dari halaman pertama sampai dengan halaman akhirnya. Kenapa Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab? Karena Al-Quran disusun secara sempurna, rapi, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Bahkan tidak ada satu bacaan hilang dari sejak zaman Nabi sampai sekarang. Tidak ada satu bacaan pun yang tertukar. Dari dulu alam. Alam nasya, alif lam mim. Tidak pernah zaman Nabi, padahal tulisannya sama. Kan zaman Nabi belum ada harakat. Harakat belum baru muncul nanti, di zamannya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. 150. Zaman Nabi itu tulisan sama semua hurufnya. Alif, lam, kemudian mim. Dari mana taunya dibaca yang satu alam, yang satu alif, lam, mim. Dan tidak pernah berubah sampai sekarang. Tidak ada orang baca alam. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada. Alif, lam, mim. Alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak ada orang baca alif, lam, mim. Nashrah laka sadrak. Tidak ada. Di luar Quran, gak ada. Semua sama bacaannya. Dari mana taunya? Dari bacaan yang sampai kepada kita yang tidak pernah berubah. Karena jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surah 15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran supaya kamu ingat, sadar bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah. Karena itu Allah jaga, tidak akan pernah ada yang berubah. Dari sejak awal diturunkan sampai kalian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih peringatan, perbandingan untuk mengenalkan kepada Allah. Artinya kalau bukan dari Allah, pasti berubah. Silakan cek, bandingkan dengan kitab-kitab lain yang dianggap sebagai kitab suci. Hadirkan itu, bandingkan dengan Al-Quran. Kapan dia diturunkan, kapan dia dibuat, sampai dengan sekarang. Ada yang berubah enggak? Minimal perubahan huruf. Dalam bahasa kita saja, semua karya manusia pasti berubah. Coba lihat, ulama tulisannya bagaimana? Ulama. Oe. O dan E, ini ulama. Ya, ini ulama. Sekarang, O-E-nya hilang, jadi U. Dulu, namanya Udin. O-E-D-I-N. Sekarang, Udin. Tuh. Anda bayangkan? Di semua yang dikaryakan manusia, pasti berubah. Saya tanya pada Anda, tulisan Al-Quran dari sejak zaman Abu Jahal sampai Abu Janda sekarang. Lihat. Gak ada yang berubah. Alif ya alif. Lam ya lam, mim ya mim, sama aja. Walaupun orangnya berganti, walaupun tokohnya berbeda, keadaannya tidak sama, Al-Quran tidak ada yang berubah dari dulu sampai dengan sekarang. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya. Ini mustahil teman-teman. Kalau bukan firman Allah, ini siapa yang buat? Gak ada. Jelas ya? Nah, jadi karena Allah menyebut ini sebagai sempurna, tidak ada perubahan, maka Al-Quran seringkali disebut dengan kalimat kitab dalam Al-Quran. 255 kali disebutkan. Bahkan kalimat pertama yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la isi Al-Quran. Ini jangan diragukan, sempurna dari awal sampai akhirnya. Jadi kalau Al-Quran kemudian disebutkan dengan kalimat Al-Kitab, ini ingin menunjukkan kesempurnaannya dari awal sampai akhir, yang tidak ada celahnya, yang terjaga sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disebutkan kalimat Al-Qurannya, itu berarti bacaannya yang sempurna. Jadi kalau Al-Kitab susunannya, kalau Al-Quran apa? Bacaannya. Dari kata Al-Qur'an, sesuatu yang terdengar. Kalau diperdengarkan disebut qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah. Jelas ya? Kalau diulang-ulang tak pernah bosan kita mendengarnya disebut dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar 17 kali dalam sehari dan enggak ada orang bosan. Kan orang bosan. Bahkan bukan cuma satu ayat, 7 ayat sampai waladdallin. 7 ayat disebutkan 17 kali dalam setiap hari. Dan gak pernah saya dengar mengadu ada orang pusing karena dengar Al-Fatihah. Pusing saya, Pak. Kenapa 17 kali harus saya bacakan? Bismillah, waladhalin. Gak ada orang pusing. Ya. Antum bawa bacaan buku biasa, jangan Al-Quran. Bacakan 17 kali dalam sehari. Ya. Datang kepada Anda, anak Anda suruh baca 17 kali dalam sehari, 17 kali dalam sehari. 3 hari datang, pusing, Ma. Kunaon jang, liur. Ya. Pasti akan terjadi. Itulah sempurnanya. Ya. Dan tidak pernah ada yang bosan. Walaupun karena ini firman Allah, setiap firman Allah pasti ada lawannya, namanya setan. Pasti itu. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, bosan sih tidak, cuman cepat ngantuk. Gak percaya silakan. Anda baca Al-Quran di media sosial, 1 jam bertahan. Baca Al-Quran, 1 menit. Pasti itu. Ya, karena itu kalau disebutkan Al-Quran, pasti bacaannya. Kalau Al-Kitab, apa namanya? Susunannya. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau semua yang disebut Alkitab kembali kepada Allah, itu artinya semua yang tersusun sempurna tanpa celah dan cacat. Kalau dia kembali kepada manusia, dia sesuatu yang diusahakan tersusun dengan rapi dari awal sampai akhir. Saya buat secara rapi. Imam Al-Bukhari menuliskan kalimat Ul Iman. Kata beliau, saya akan menerangkan kepada Anda tentang hadis-hadis terkait dengan iman secara rapi susunannya. Yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikumpulkan oleh beliau hadis-hadis tentang iman. Dengan rapi, hadis pertama sampai hadis yang terakhir. Disusun secara rapi, ayatnya dulu, baru hadisnya, awal sampai akhir. Bahasan ini ditampilkan dengan rapi, maka diistilahkan dengan nama kitab. Terus, di Anda pun silahkan kalau mau nyusun misalnya di rumah tentang sesuatu, beri nama dengan kitab. Ya, jelas bu ya? Baik. Kitab misalnya, Al-Urz Al-Maqli. Belum ada yang reaksi. Ibu mau bikin misalnya tuntunan kitab Al-Urz Al-Maqli. Kitab tentang nama. Susun dari awal. Begini bumbunya, begini apanya, begini apa. Nah, ibu ingin share dengan teman yang di Arab saya. Silakan. Kitab Urz Al-Maqli. Tersusun dengan rapi, lengkap dari awal sampai. Ada sampai sini? Khair. Kitabul Iman. Saya akan terangkan kepada Anda sesuatu yang saya coba siapkan dengan rapi. Dari awal sampai dengan akhir. Yaitu hal terkait dengan iman. Apa itu iman? Saya berhenti di sini dulu. Apa itu iman? Cara bahasa, iman itu sering diartikan percaya tanpa ragu. Al-yaqinu bila syak. Percaya tanpa ragu. Teruskan, jangan berhenti sampai di sini. Walaupun ilmu. Walaupun belum didasari dengan dasar ilmu. Yakin aja. Coba lihat sini. Ini apa? Spidol. Yakin? Ada yang beda pendapat? Mungkin ada yang mengatakan ini kapur? Tidak ya? Kenapa yakin? Karena Anda melihat. Penglihatan itu sumber pengetahuan. Yakin pada yang tampak itu disebut dengan iman, dengan ilmu namanya. Yakin pada yang tampak disebut dengan apa? Ilmu namanya. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang belum tampak pada diri Anda, itu iman namanya. Yakin bahkan tanpa ragu. Saya enggak ragu, pasti. Pasti. Siapa yang bisa nampak Allah saat kehidupan di dunia? Tidak ada. Gak ada yang bisa menatap Allah, tapi kita yakin. Allah ada, bisa dibuktikan dengan sekitaran kita, bisa dibuktikan dengan ciptaan, bisa dibuktikan dengan makhluk. Ya, bagaimana pembuktiannya? Mencari ilmu. Tapi walaupun ilmu itu belum ada, saya yakin. Itu iman namanya. Jelas ya? di iman itu percaya tanpa ragu, seyakin-yakinnya walaupun belum ada ilmu. Jelas? Baik. Nah, asal kata iman itu seakar dengan kata aman, al-amnu. Al-amnu. Sudah jadi bahasa Indonesia, artinya aman. Orangnya disebut mukmin, jamaknya mukminin. Perempuannya disebut mukminah, jamaknya mukminat. Saya ulang. Akar kata iman seakar dengan kata aman. Amina ya'manu. Kemudian mendapatkan penamaan hamzah amana, kemudian menjadi iman. Asalnya berasal dari kata aman. Dalam ilmu bahasa Arab, asal kata itu selalu akan terkait dengan derivasi, penambahan kata jadi menjadi baru. Misal, kata iman dari kata aman, kenapa mendapatkan penambahan ya dengan alif? Walaupun menjadi kata iman, akan terkait dengan kata aman asalnya. Ya, akar katanya. Paham sampai di sini? Baik, apa kaitannya antara iman dengan aman? Kenapa kata iman terambil dari kata aman? Kata para ulama, bahkan para pakar bahasa, kata para pakar bahasa, seakan-akan ada isyarat dalam penamaan kata ini, orang yang punya iman itu pasti akan ditanamkan rasa aman dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik aman dalam kegelisahan dunia, juga aman dalam kegelisahan akhirat. Aman dari ancaman dunia dan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala saat di akhirat. Jadi iman ini kenapa disebut dengan iman, seakan-akan memberikan gambaran kepada kita, orang yang punya iman hidupnya pasti akan aman, tenang, tentram. Kalau Anda sampai sekarang mengaku beriman tapi hidupnya tidak merasa tentram, pasti ada yang tidak sempurna dengan keimanannya, pasti ada yang belum tepat dengan keimanannya. Karena dari dulu orang-orang beriman itu suasananya tenang, aman. Coba lihat waktu di zaman Nabi SAW. Sebelum beriman gelisah, sebelum beriman lisannya kotor, tangannya tidak baik, sampai ke ujung kaki. Tapi setelah beriman, masya Allah, kalimatnya lembut, hatinya damai, suasananya indah. Dan hebatnya, orang Islam datang kemanapun, tempat itu selalu berubah menjadi lebih baik. Silakan Anda cek. Datang kemanapun, satu orang aja, satu orang Islam, datang kemanapun, pengaruhnya pasti baik. Antum pernah dengar namanya Tariq bin Ziyad? Tariq bin Ziyad. Yang pernah diutus sampai ke Andalusia, ke Spanyol, ya, sampai kemudian beliau merapat di Jabal Tariq, Gunung Tariq, sampai sekarang dikenal dengan Gibraltar, dari bahasa Arab, Jabal Tariq. Berhenti di situ, menatap ke 10.000 pasukannya. Kalau kalian mau berjuang, ke depan silakan. Wafat syahid. Kalau mau pulang, silakan berenang. Kapal saya bakar semua. Di belakang ada maut, di depan ada maut. Cuma bedanya, belakang itu mati konyol, di depan mati syahid. Pilih mana? Dan tujuan syahidnya bukan untuk berperang. Tujuan syahidnya untuk membawa kebaikan di negeri Andalusia. Karena teman kita di sana sedang dizolimi. Jadi ada laporan bahwa raja di Andalusia berbuat zolim kepada rakyatnya. Masyarakatnya datang kepada Musa bin Nusair, gubernur Afrika. Gubernur Afrika. Di, dulu Afrika itu provinsi. Anda bayangkan. Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Barat. Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara. Gubernur Afrika Utara. Kepemimpinannya ada di Madinah, khalifahnya. Jadi Afrika Utara itu provinsi, Anda bayangkan. Kebayang gak Afrika Utara? Ada Mesir, ada Libya, ada Tunisia, Maroko, Aljazair. Itu provinsi dulunya. Gubernurnya Musa bin Nusair. Kedatangan perwakilan dari Spanyol, Andalusia. Mengadu, Raja Rodrik ini zalim kepada kami. Ada rakyat yang dibantai, dibunuh, macam tolong kami, minta tolong. Dikirimkanlah kemudian pertama kali intel dulu ke sana untuk melihat benar gak? Ternyata benar. Tolong mereka, dikirimkan 10.000 orang berhadapan dengan pasukan itu. Setelah bebas, bagus dan sebagainya, mau pamit pulang, diminta oleh mereka, tolonglah bertahan di sini, bantu kami untuk membangun negeri. Dibantu di sana. Kembangkan. Sampai bawa di bibit pakan, dibawa ke sana. Bibit pakan terbaik dibawa ke sana. Makanya sampai sekarang kuda-kuda paling bagus di Spanyol. Ya, yang sekarang dikenal dengan alfalfa itu. Orang Arab bawa dulu, namanya kotba. Asalnya kotba namanya. Sekarang dikenal dengan alfalfa. Itu pakan terbaik untuk hewan ternak sekarang, termasuk juga hewan-hewan tunggangan. Makanya kuda-kuda paling bagus, kuda Andalusia. Dulu istilahnya bukan kuda Spanyol, kuda Andalusia. Pakan dibawa sampai dengan kemudian ke Australia, sampai dibawa ke Brazil, sampai dibawa ke beberapa negara bagian. Kayaknya sapi-sapi paling bagus sekarang dari sana. Itu asalnya demikian. Kalau mau dibuktikan secara sejarah, silakan lacak. Ada. Ada. Ya, sebagian kawan kita membuat sekarang di Jonggol untuk menanam itu, mengembangkannya. Ya, Dr. Muhaimin Iqbal dan kawan-kawan itu membangun di Jonggol untuk bisa ditumbuhkan kembali. Itu asalnya kita yang bawa. Anda bayangkan dibangun sampai jadi peradaban, usianya 700 tahun. Eropa di Spanyol yang dulu tidak ada apa-apanya. Pakaian begitu compang-camping. Datang orang Islam memberikan kemudian pengaruh kebaikan. Datang berubah punya peradaban. Amr bin As cuma ekspedisi. Ekspedisi dari Mesir, Libya, Tunisia terus. Begitu lewat selesai sampai ke Damaskus Syria. Sampai di Damaskus Syria, semua tempat yang dilewati Muslim dan punya peradaban. Nusantara coba lihat. Sampai kemudian orang Islam datang ke situ memijakkan kakinya. Bikin kampung Islam. Dalam sejarah dikenal dengan kampung Arab. Menyebar, menyebar, menyebar. Sultan, sultan, sultan, negaranya kaya. Tempatnya kaya. Sampai disatukan menjadi Nusantara. Sampai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang mensupport pertama kali negara ini, saham terbesarnya? Dari uangnya sampai punya pesawat. Siapa yang nyumbang uang, nyumbang emas pada saat itu sampai jadi pesawat? Apakah orang Aceh hanya memberikan begitu saja? Tidak, spirit keislaman mereka yang memberikan itu semua. Tanyakan pada saudara kita di Aceh. Apakah hanya nyumbang begitu saja? Tidak, spirit keislamannya, lillah. Semua lillah, lillah, lillah, berikan, berikan, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, wafat syuhada. Makanya di dalam undang-undang kita disebutkan kalimat Allah, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dia orang Islam itu ada dimanapun pasti baik, Pak. Jadi minoritas baik, jadi mayoritas baik. Di mana antum pernah dengar di satu tempat orang Islam mayoritas kemudian berlaku zalim kepada yang lain? Hampir enggak pernah dengar. Silahkan cek. Selalu baik gitu. Kenapa? Karena ada nilai keamanan dalam dirinya. Jadi antum harus bangga membawa nama Islam. Kemana-mana mesti bangga. Tunjukkan kebaikan itu. Makanya kalau ada orang Islam yang tidak baik, yang kasar lisannya, kasar pandangannya, kasar tangannya, kasar kakinya, patut dipertanyakan di mana imannya. Karena iman itu kalau sudah ada dalam jiwa, itu yang baik. Otomatis. Pada yang aman. Makanya semua ayat dalam Al-Quran terkait dengan tindakan tubuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu dulu, baru tindakan kita. Contoh. Lisan. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasrak qaumin qaum. Hei orang-orang yang beriman, lisanmu itu kalau ada iman dalam diri, iman itu akan masuk ke lisan, lisan dibimbing berkata yang aman, jangan saling mencela. Artinya kalau ada orang pemilik iman rajin mencela satu dengan yang lainnya, dia ada yang salah dengan imannya. Karena iman seseorang tidak akan menuntun dia berbuat. La yaghtabakum ba'd. Jangan gibah, jangan gosip. Jadi kalau ada orang beriman dalam jiwanya, maka dia tidak akan membimbing lisan orang gosip. Sampai bikin acara. Ya, tidak kok Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Quran surah kedua, ayat 172. Paling kiri pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu. Awas, hati-hati. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, yang pebisnis, yang pekerja, yang pengusaha. Sepanjang ada iman dalam baik-baik. Cari yang halal-halal. Makanya kalau ada orang beriman cari yang haram, pasti Anda pengusaha, Anda beriman, tapi korupsi. Iman Anda kemana? La yasrikul mu'min indama yasriku. Orang beriman itu punya iman lantas mencuri. Maksud Nabi itu ketika kamu mencuri, iman kamu kemana? Ketika ada yang nyuri, ketika berbuat maksiat, imannya kemana? Jadi ini ingin menunjukkan bahwa pemilik iman itu pasti aman. Makanya kalau kita orang beriman, muslim, tunjukkanlah kenikmatan iman itu. Katakan yang lembut. Kata Nabi kan, man kana yu'min, iman dulu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman, iman dulu kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik. Kalau enggak bisa, diam. Makanya dimanapun Anda berkata, beraktas, Anda di kantor, katakan yang baik-baik. Di rumah katakan yang baik-baik. Suami ke istri baik, istri ke suami baik, ke anak baik. Semua baik, tenang hidup. Katakan yang indah, yang baik. Katakan cinta, kan putus. Pasti ada yang salah itu. Pasti ada yang salah. Cukuplah dengan iman, hidup kita itu akan aman. Dan Anda mesti bangga. Kalau yang lain itu tuntunan syariat. Tapi nilainya membuat kita aman. Makanya bu, bangga bu, kenakan hijab, bangga ibu. Kenakan kerudungnya, kenakan hijabnya, jalan. Dan bikin aman orang. Jangan sampai ada gambaran bahwa, oh kalau berhijab, teroris. Oh, pakai cadar, ninja. Apa sih? Tunjukkan kepada dia, kita baik nih. Kita tolong dia. Ketika sulit, kita tolong. Ketika ada bencana, kita hadir di sisinya. Sehingga orang sadar dan bangga melihat orang Islam. Sehingga akan ada kesimpulan, yang pakai peci itu orang baik-baik. Yang pakai sorban itu orang baik-baik. Yang pakai jilbab itu orang baik-baik. Begitu yang kita buktikan. Dulu begitu. Sampai orang-orang Eropa itu bangga mengenakan pakaian muslim. Dulu ratu-ratu di Eropa pakai jilbab bu, pakai kerudung. Saya buka kemudian. Buka aja di Google, ketik. Pakaian orang dulu, ratu ini, ratu Polandia, ratu ini, ratu itu. Buka oleh ibu, pasti pakai kerudung. Tuh, saking dahsyatnya pengaruh Islam zaman dulu. Sekarang kenapa ada perempuan muslimah kemudian merasa sungkan pakai kerudung? Aku belum siap. Bukan masalah siap, tidak siapnya. Tahu juga kalau sudah meninggal dikerudungin juga. Saya mohon pada akhwat dimanapun berada, jangan sampai nunggu wafat. Karena perempuan itu fitrahnya berkerudung. Sudah wafat pun dikerudungin juga. Kain kafan itu perempuan lebih satu untuk kerudungnya. Dikerudungin. jangan bikin bingung malaikat lah. Udah meninggal ditanya, kamu siapa pakai kerudung? Hidup gak pakai kerudung, wafat dikerudungin. Peci, yang perempuan berkerudung, habis selesai ponis bebas, lepas lagi. Gitu. Yang aslinya tuh yang di situ aja. Jadi ayo bangga lah, bangga. Kalau dengan orang, ngapain dengerin kata orang? Dengarkan Allah, dengarkan Rasulullah, dengarkan ulama kita. Dengarkan itu, pakai pakaian kita, pakai bangga. Jilbab, jilbab. Pakai peci. Pakai syariat sepanjang menutup aurat, itu yang dipakai. Sepanjang benar, menutup aurat kan. Pakai peci, silakan. Islam itu umum kok, sepanjang nilai-nilai itu kemudian yang baik dari Islam, gak bertentangan. Di mana aja bisa dipakai, gak ada bedanya. Di Eropa, di Nusantara, di Cina, di Asia, silakan. Mungkin budayanya bisa beda, tapi jangan sampai ada klaim Islam Nusantara harus pakai batik. Lama-lama juga repot, meninggalnya kain kafannya batik. Islam Arab buka pakai kurma, Islam Nusantara jengkol, ya gak bisa. Tidak seperti itu, ya kalau makan kurma ya makan saja. Mau pakai batik ya pakai, mau pakai jubah ya pakai. Apakah Pangeran Diponegoro disebut misalnya pahlawan Arab? Tidak. Pahlawan nasional, pakai jubah, pakai sorban. Imam Bonjol, pahlawan nasional, pakai jubah, pakai sorban. Tidak apa-apa, yang pasti itu dimanapun kita berislam dengan baik, tunjukkanlah nilai keimanan kita dengan membawa rasa aman dalam kehidupan. Jangan sampai hidup bertetangga, tetangga kita enggak aman karena keadaan kita. Ingat itu. Dan mungkin tetangga kita itu bukan semuanya muslim, ada yang non-muslim. Anda tetangga dengan Kristen misalnya, enggak apa-apa, tampilkan nilai keislaman yang baik. Bikin dia aman tinggal di situ karena ada Anda. Jangan setiap Anda lewat, dia takut. Kenapa? Ada yang bawa bom, tutup. Anda yang lagi dituliskan di belakangnya, mana kafir. Enggak aman lah seperti itu. Coba deh buka hadis-hadis Nabi, indah sekali. Siapa yang masak makanan, baunya tercium pada tetangganya, maka bagilah dia walaupun cuma, hafal kuahnya. Nanti kita baca tuh hadisnya tuh. Supaya enggak salah praktek, Anda masak opor ayam, kuahnya bagi tetangga, Anda makan ayamnya. Enggak begitu. Yang pengen saya tanya, apa di hadis itu ada catatan misalnya, keterangan dari Nabi, kalau tetangga Anda muslim? Enggak ada. Kalau tetangga Anda beriman? Tidak ada. Even tetangga Anda itu non-muslim. Anda muslim, tetangga Anda Hindu, Buddha, Kristen, dan seterusnya. Anda masak, sampailah bau itu kemudian kepada tetangga Anda. Bagi dia punya hak dari situ. Bagikan. Maksud kalimat Nabi, walaupun yang cuma Anda masak itu kuahnya. Yang dimasak singkong, bumbunya opor, masak. Bagi. Sampaikan. Mohon maaf ada rizki nih, takutnya ente salah persepsi. Aneh punya masakan spesial, memang singkong tapi rasa ayam. Dan itu nikmat, kita bergaul biasa aja, tetangga kita bisa ketawa, yang Kristen bisa sama-sama, ya, nikmati aja. Ya, yang Hindu, yang Buddha, jadi kita tuh enak nikmat hidupnya. Apa dikira Nabi tinggal dengan orang Muslim saja? Tidak. Dulu ada Yahudi, ada Nasrani, ada macam-macam. Bisa tuh hidup aman biasa saja. Kita tunjukkan bahwa kita itu aman, supaya orang gak takut. Ya kan? Jangan sampai terjadi demikian, Anda bikin makanan. Yang Muslim dibagi, bagi. Yang Kristen lihat, Mas, makanannya enak ya. Emang yang lain dibagi kok saya enggak? Anda kan kafir. Nah, itu enggak tepat. Paham ya? Itu baru bab hadis, belum bab fikih. Bab fikih itu lebih kompleks lagi. Bagaimana dengan hukum orang yang punya rumah makan? Di rumahnya masak. Ayo. Belum selesai itu. Waduh, Ustaz, kalau saya bagi ke komplek, mana yang tersisa di rumah makan? Ayo coba lihat, kan banyak rumah makan siang malam. Jadi bangun siang malam muncul datang orang lagi, pagi sore. Siang malam, pagi sore, udah ada datang yang ketiga, begadang. Nah itulah iman. Jadi saya tuh belum pengen bicara yang tinggi-tinggi banyak-banyak dulu. Saya mau cek dulu, sebetulnya kita beriman tidak sampai sekarang dengan iman yang sesungguhnya. Makanya ketika kalimat iman dihubungkan dengan iman yang sesungguhnya, takwanya pasti muncul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwanya pasti muncul, karena takwa itu kunci iman, nanti kita akan lihat. Nah, jadi saya ingin ukur dulu, jangan-jangan kita selama ini hanya mengatakan beriman, tapi diri kita tidak aman. Dalam hadis-hadis yang akan kita bahas nanti akan ada ukuran. Awas, al-muslimu man salimal muslimun. Orang Islam yang baik itu adalah orang-orang yang orang-orang di sekitarnya merasa tenang dari dia. Tenang dengan lisannya, tenang dengan perbuatannya, tenang dengan tangannya. Jadi kalau dia berbuat, orang tenang. Dia bicara, orang tenang. Jangan sampai kita hidup, orang gak tenang. Cuman ada dua orang tidak tenang dalam kehidupan ini. Satu berbuat maksiat, macam-macam dan sebagainya. Ya coba lihat, gak tenang. Jangan siat itu bikin hidup gak tenang. Gak percaya silakan, Anda kalau yang paling bagus. Gak akan tenang, ngintai kotak fak gak tenang. Masuknya gak enak, sembunyi-sembunyi. Pada dekat begawan, mas ngapain? Oh tidak, cuma mau nyemir aja. Gak enak hidupnya. Yang haram, kalau bisa taat kenapa maksiat? Apa enggak kebayangkan wafat dalam keadaan maksiat? Begitu sendalnya diambil, wafat samping masjid lagi. Dia wafatnya husnul khotimah ya, samping masjid. Maling. Paham? Nah, jadi ini bagian pertama kitabul iman. Nah, apa saja inti kitabul iman ini? Bagaimana penjelasan sampai dengan turunan-turunan sampai hadisnya? Itulah yang kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Jadi kita baru bahas judul nih. Sabar ya, sabar, sabar. Orang sabar disayang Allah. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kertas. Kalau tidak ada kertas, saya coba baca dulu satu ya. Ya, coba sekarang kita baca mukaddimah dulu ya. Kita baru judul nih. Jangan-jangan ntar pulang. Tadi ikut pengajian, ya Ustadz Adi, ya. Bahasannya apa? Judul. Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitabul iman. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Bab yang menerangkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun berdasarkan 5 fondasi. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman itu, awas, awas. Iman itu tergambar dari perkataan dan perbuatan. Wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu terefleksikan dalam perkataan dan perbuatan. Ah, ini pengantar yang paling dasar. Betul, iman itu amalan hati. Di hati kita ada iman. Cuman kalau ingin melihat seorang punya iman atau tidak, maka lihat perkataan dan perbuatannya, kata Imam Al-Bukhari. Awas, Imam Al-Bukhari nanti memberi penjelasan pada kalimat Nabi ini, wa huwa qaulun wa fi'lun, dalam perkataan dan perbuatan. Dia memang, awas, perbuatan hati. Iman itu kalau ingin lihat di mana? Di hati. Kalau ingin lihat penampakan iman, benar tidak ada iman, lihat perkataan, lihat perbuatannya. Kalau ada orang mengatakan saya beriman, tapi perkataannya sesuai dengan imannya, maka itu yang disebut dengan munafik. Dia mengatakan beriman, perbuatannya tidak sesuai dengan imannya, itu munafik, bahkan bisa kafir. Dia mengatakan saya beriman, wal agama lain, menyatakan Tuhan yang lain juga sama-sama Tuhan. Apalagi sampai mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Kafiran milenial. Awas, hati-hati. Awas, berbahaya. Saya selalu katakan, sepilis, sekuler, liberal, dengan pluralisme, itu lebih berbahaya daripada kemusyrikan. Ingat kalimat saya. Saya enggak peduli mau protes orang liberal. Kalau perlu, ya, jangan bikin status. Bikin status mah enggak ada tepiannya gitu ya. Liberal itu, orang liberal sekarang ketinggalan. Zaman dulu sudah pada ada. Sekarang itu telat. Yang dulu-dulu. Orang sekuler apa dulu, hafal Quran, hafal hadis. Ujung-ujungnya mengakaf ya. Kalimat ini. Kalau orang musyrik, bisa jadi tobatnya mengantarkan dia pada husnul khatimah. Pun tobat ada. Zaman Nabi, musyrik tobat ada. Banyak bahkan. Bukankah zaman Nabi orang-orang jahiliyah banyaknya musyrik? Berhala kan? Musyrik kan? Banyak. Dan tobat di antara mereka banyak. Bahkan ada yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Karena orang musyrik itu ketika dijelaskan kemudian, dan dia mau tobat, punya peluang tobat. Tapi liberal bahkan bisa mencegah orang tobat. Bahkan bisa mencegah orang yang tadinya bukan muslim mau masuk Islam. Hati-hati. Ketika seseorang akan masuk Islam, kan misalnya untuk apa? Semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Bertahanlah kemudian dia dalam kemusyrikannya. Itu yang bahaya. Dan yang paling sekarang, yang paling berbahaya masa kini itu, dia bisa membuat orang bertahan dalam kemaksiatannya. Quran jelas menyampaikan, LGBT itu orang sakit. Bantu dia supaya sembuh, supaya sehat lagi. Bantu supaya normal kembali. Allah mengarahkannya kepada fitrah. Datang orang mengatakan, memang fitrah kamu begitu. Fitrah kamu itu gay. Fitrah kamu itu gay, homo. Demi Allah saya katakan ini yang paling berbahaya. Ketika Al-Quran merangkul dia untuk sembuh dan kembali menjadi baik, orang ini mempertahankan agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, patut diwaspadai. Ya, jauhi ceramah-ceramahnya, buku-buku jangan dibaca, jangan bikin seminar memfasilitasi orang-orang seperti itu, buang-buang segalanya. Dan Allah sudah mengatakan dalam jelas Quran surah ke-4 ayat 140. Laqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha. Orang ayat-ayat Allah atau mengolok-olok orang beriman di ayat-ayat dipotong-potong. Ayat potong, ini dalilnya, dalilnya. Cuma dipotong aja. Kata Allah, "Fala taqudu ma'hum," jangan sertai orang itu. Jangan dengarkan ceramahnya, jangan dengarkan, jangan baca bukunya. Jangan dengarkan radionya, tutupkan dia. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, ini pun indah kata Al-Qur'annya. Bukan kalian dipacu untuk bermusuhan kata Allah, tapi supaya dia sadar. Kalau diisolasi dia sadar bahwa dia itu salah. Di TV ada siarannya, jangan ditonton sampai ratingnya turun. Sampai oleh TV enggak ditayangkan lagi. Dia sadar ada yang salah dalam diri saya. Dia berubah, setelah berubah rangkul lagi. Indah Islam itu tidak mengajak bermusuhan tapi merangkul. Tampilkan kecuali dia memang memusuhi dan menzalimi. Bawa pedang, sudah mengancam, bawa senjata, keluarlah jihad mempertahankan diri, mempertahankan iman. Jelas ya? Di jihad itu bukan, awas, jihad bukan menyerang orang, bukan membom sembarangan, bukan nembak dengan kreativitas apapun, bom panci, bom teko, bom kulkas, bom macam-macam, enggak ada. Aman lah orang Islam itu insyaallah. Paham ya? Jadi qaulun wa fi'lun. Orang beriman itu bisa dilihat di perkataan dan perbuatannya. Jadi kalau menyalahi nilai keimanannya, kataan itu Allah Tuhan, kata dia semua Tuhan, berarti ada yang salah. Kita perbaiki, minimal kita doakan dulu. Allah Tuhan, tapi datang-datang ke tempat ibadah agama lain, ikut-ikutan kemudian mengerjakannya, ada yang salah dalam imannya, minimal munafik. Kayaknya ulama-ulama kita dulu termasuk Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926 memasukkan bab ini langsung di kitab. Saya hafal kitabnya, yang nomor 2 Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya, yang di bab di halaman 9 itu tentang faslun fi zuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa, itu tentang akidah. Ya, wal mubtadi'ina fiha wa intisyaruha, dan orang-orang pelakunya dan juga penyebarannya. Di halaman 14 paling kanan sebelah atas disebutkan ada orang yang ikut-ikutan ke tempat ibadah agama lain, disebutkan nama-nama agamanya. Disebutkan juga nama tempat ibadahnya. Cuman kalau saya sampaikan sekarang, selesai dari sini tersangkalah saya. Maka saya sebutkan umum saja gitu kan. Sebutkan umum, ikut-ikutan. Ya, sekarang sensitif lah ya, tapi kita hormati, kita doakan baik semuanya. Jangan mencela, jangan apa-apa, cukup kita belajar dengan baik saja. Paham ya? Nah, jadi setelah kemudian disebutkan oleh beliau, itu bagus sekali kalimatnya. Siapa yang ikut-ikutan ke tempat ibadah agama fulan dengan mengenakan pakaiannya dan mengakui bangga dengan itu, dikenakan pakaiannya. Kalau sekarang saya pakai topi-topinya, pakai pakaiannya dan macam-macam gitu kan. Kemudian ada yang ikut ke tempatnya, disebutkan oleh beliau fahuwa kafir. Dia ikut-ikutan kafir, sesat di situ. Dulu ulama kita pada akidah itu tegas saja. Ya, tegas kan, undang-undang kita juga mengaturnya jelas. Ini kan yang aneh tuh begini. Maaf ya, saudara kita yang agama lain biasa-biasa saja. Kenapa orang Islam yang ribut? Biasa-biasa saja. Coba deh Anda katakan misalnya, maaf ya, setiap datang Idul Fitri, setiap datang 25 Desember, selalu ribut persoalan, bolehkah mengucapkan selamat misalnya kepada agama lain? Kenapa tiap tahun selalu ada perdebatan itu? Toh yang merayakannya pun tidak sibuk-sibuk amat kemudian ingin diberikan ucapan selamat. Biasa saja, apa pernah Anda dengar misalnya orang Kristen maksa Anda, kenapa mau mengucapkan selamat itu Natal? Apa pernah Hindu mengatakan kepada Anda, kenapa enggak mengucapkan selamat Hindu misalnya dan sebagainya? Tidak kan? Kita biasa-biasa aja, kenapa jadi pada ribut? Dari dulu kita punya hak, kita itu khatam tentang toleransi. Khatam toleransi, enggak usah diajarin, jangan mengajarkan umat Islam tentang toleransi, udah hafal. Udah khatam di situ. Ya. Dan jangan dengarkan orang-orang Eropa tuh. Ya, orang-orang misalnya yang di luar umumnya yang jelek, yang baik-baik banyak. Yang jelek itu kita kemudian arahkan pada yang baik, kita doakan dan tunjukkan Islam baik. Gitu caranya. Jangan menjadi musuh juga karena mungkin dia belum tahu. Coba Anda lihat tentang jilbab demo. Silahkan cek di sekian tempat, tidak boleh jilbab dipakai di tempat umum karena Islam minoritas, kemudian demo ini Islamofobia, datang demo. Pernah enggak di kita di mayoritas muslim keluar demo ke Jakarta menolak non muslim, menolak ini? Enggak ada di kita mah hatam. Jangan pernah ajari kita tentang HAM dari luar, jangan ajari kita tentang toleransi. Orang Indonesia insya Allah sudah hatam tentang Bhinneka Tunggal Ika dan tentang bertoleransi, tinggal dibuktikan dalam kehidupan kita aja. Paham ya? Kenapa nyambung ke situ? Jadi masalah saya kalau bicara akidah saya tegas ya, nggak peduli saya mau wafat juga, memang waktunya meninggal ya meninggal, nggak peduli. Kalau masalah akidah saya tegas karena khawatir saat wafat akidah itu kemudian runtuh, itu yang bahaya ya. Kalau urusan ajal nggak usah dipikirkan, kapanpun maut datang wafat. Cuma saya terus berdoa mudah-mudahan wafatnya syahid, itu aja, mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan lagi ngajar meninggal gitu kan ya. Kalau bukan gurunya, muridnya misalkan. Allah. Satu itu, awas ya. Satu, persoalan iman ditentukan perkataan dan perbuatan. Awas Bu, ibu yang beriman, lihat lisannya. Ya, bapak yang beriman, lihat perbuatannya. Jangan sampai beriman tapi perbuatan tidak baik. Dua, masalah kedua, wa yazidu wa yanqusu. Dia bisa naik, bisa turun. Jadi ada dua pokok nih ya. Satu, di perbuatan termasuk perkataan. Yang kedua, naik dan turun. Iman itu bisa naik, bisa turun. Ingat, Imam Al-Bukhari memberikan pengantar pertama tentang masalah iman itu, wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Ingat kata beliau, iman itu terefleksikan dalam perkataan dan perbuatan, dan dia bisa naik dan turun. Gampang. Pernah enggak merasa semangat sholat? Tiba-tiba pengen tahajud malam gitu kan? Pernah ya? Walaupun faktornya bisa banyak. Bisa karena besok mau ujian, terus tahajud. Bisa karena besok mau wawancara pekerjaan, ya, terus tahajud. Ya Allah, gitu kan? Udah diterima, lupa. Ya bisa jadi begitu. Ya begitu lulus, lupa. Ada. Itu kan motivasi, tapi umumnya begitu ada satu kondisi ke masjid senang, ya salat sunnah senang, dan ada yang hebat gak ada motivasi dunia, dia semangat ibadah, itu Yazid. Yankos, pernah gak merasa malas misalnya tahajud, tiba-tiba gak tahajud, ya kan, bola yang dikejar-kejar sampai apa, Frank Lampard sekarang ngelatih Chelsea, Neymar mau balik ke Barcelona, apa gitu kan, nungguin Chelsea menang, pramusim menang, menangis tuh ya. Satu sama skornya apa banget. Sampai tahajud lupa. Ada yang begitu. Ya, paham ya? Messi kartu merah yang kedua dalam hidupnya hafal gitu kan. Ya sama si Mendes sama-sama kapten padahal cuma saling dorong aja pakai bahu. Padahal harusnya kartu kuning hafal. Menit ke-37 hafal gitu kan. Juara ketiga ngambil medali hafal. Ya, tapi tahajud lupa. Ada yang begitu. Ya, Brazil juaranya apal, Peru kedua apal, Copa America iya, apal. Cuma ya lupa ibadah-ibadah yang lain. Fardu aja, fardu kadang terlambat juga. Ada itu yang kus lagi nurun. Obatnya apa? Obat untuk iman supaya naik dan dijaga supaya tidak turun dan terefleksikan dalam perkataan dan perbuatan yang baik. Obatnya adalah pembahasan yang kita akan bahas pada saat ini. Saya teruskan dulu sebentar. Qala Allahu Ta'ala. Nah, ini yang saya senang. Beliau membuka dengan ayat dulu baru hadis-hadis. Untuk menguatkan pembahasan ini kata beliau, saya akan coba menampilkan dulu beberapa ayat-ayat Al-Qur'an sebagai landasan sebelum menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah ke-48 ayat yang ke-4, surah Al-Fath ayat yang ke-4. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Awas hati-hati. Allah menunjukkan kepada beberapa golongan tertentu, hamba-hamba tertentu yang beramal soleh, supaya hati-hati mereka dapat menambah kualitas iman yang telah mereka miliki. Jadi ada amalan-amalan tertentu yang bisa menambah, menguatkan iman. Ya, nanti misalnya kita sudah punya iman nih, sudah ada. Pengen kuat. Orang ngejar sholat fardu, kita ngejar sholat sunnah. Orang ngejar baca Quran, kita mengejar hafalan Quran. Orang ngejar zakat, kita ngejar infak. Supaya nambah itu, bagaimana caranya? Nah, itu dibuka dulu dengan ayat tadi. Paham ya? Di pertama Quran surah 48 ayat ke-4. Kemudian juga wazidnahum huda. Kalau sudah imannya bertambah, kami tambahkan pula hidayah, petunjuk dari kami. Jadi Allahu Akbar. Mohon izin saya berhenti nanti di baris yang kedua ini. Apa faedahnya kata Imam Al-Bukhari, iman itu bertambah? Apa manfaatnya? Jadi kalau ada orang imannya bertambah, hidayah pun akan bertambah. Wazidnahum huda. Jadi ketika imannya ditambah, liyazdadu imanan ma'a imanihim, kami akan naikkan imannya. Ketika naik, apa yang diberikan oleh Allah kepada orang ini, maka diteruskan wazidnahum huda. Orang yang imannya naik itu, kami akan tambahkan hidayah kami kepada dia. Hudan. Dan dalam Al-Qur'an, kalau hudan sudah diberikan, itu akan bersanding dengan kebahagiaan. Buka Quran surah kedua ayat 5. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim. Belum selesai. Wa ulaika humul. Jadi ketika muflihun didapatkan, dasarnya hudan. Hudan didapatkan, muflihun hadir. Lihat garisnya. Ini mungkin saya coba gambarkan. Saya hapus dulu ini ya. Bismillah. Khair insyaAllah. Zakallah khair. Silakan. Lihat sini. Iman. Jika ditambah oleh Allah. Tambah iman. Apa manfaat penambahan iman ini? Teruskan rumusnya dalam Al-Quran. Maka akan ditambahkan hudan. Tulisannya hudan. Wazidnahum huda. Pada orang yang imannya menguat, kami tambahkan hudan. Hudan ini jama' dari hidayah. Jama' dari kata hidayah. Hidayah bentuk tunggalnya. Singular. Tunggal. Ini istilahnya ya. Awas, jangan cari istilah lain. bentuk jomblo dari kata hudan, hidayah, ya kan? Tidak. Ya. Itu istilah yang berbeda. Hidayah, jamaknya apa? Hudan. Kalau jamak itu banyak atau sedikit? Banyak. Kenapa hidayah dijamakkan menjadi banyak? Karena hidayah itu jenisnya banyak. Hidayah itu bisa berarti solusi dari masalah. Awas, hati-hati. Hidayah itu bisa berarti kekuatan beramal soleh, semangat untuk beramal, spirit untuk beramal. Hidayah itu bisa berarti jalan menuju kesuksesan, solusi dari semua masalah, jalan menuju kesuksesan. Jadi ada apapun, mau mengerjakan apapun, ada jalannya, sukses. Mau mengerjakan ini, sukses. Proyek ini, sukses. Allahu Akbar. Dan yang paling indah, nih ada spirit amal. Walaupun dia bekerja misalnya, sibuk di kantor, tapi senang sholat duha, senang. Mau rapat, duha dulu. Nunggu rapat, baca Al-Quran. Kan jarang-jarang dapat orang seperti itu. Tapi ada gitu, ada. Demi Allah saya katakan ada orang begini. Jadi mau rapat dia bawa mushaf tuh. Masya Allah. Begitu dimulai, ayo kita mulai dengan baca bismillah. Semoga hari ini Allah berkahi rapat kita. Masya Allah. Seperti Allah firmankan dalam Quran, surat sekian, ayat sekian, posisi paling kiri, sebelah atas. Itu berlebihan. Lihat sini, hidayah bisa berarti solusi, hidayah bisa berarti spirit untuk beramal, hidayah bisa berarti sukses, minimal tiga hal ini, banyak lagi yang lain. Kalau kita kumpulkan semuanya, semua makna ini, yang banyak kita kumpulkan jadi satu, maka berubah maknanya dari hidayah menjadi hudan. Paham? Artinya, jika orang itu imannya kuat, naik, mendekat kepada Allah, liyazdadu imana ma'a imanihim, zidnahum huda, kami tambahkan hudan. Artinya, kalau iman semakin naik, maka Allah akan berikan anugerah hudan pada dirinya. Ini ada solusi. Jadi setiap punya masalah ada solusinya. Bukan enggak punya masalah, setiap ada persoalan sudah Allah ringankan. Di seakan-akan enggak punya masalah. Di orang beriman tuh begitu hidupnya. Dikala Anda mengaku beriman dan larut dalam persoalan, selalu gelisah di rumah, gelisah di kantor, baru gagal satu proyek, sudah meratap. Masya Allah, cari-cari baygon, ya. Untuk apa? Ini menandakan ada yang salah dalam imannya. Ya, ibu ada masalah sedikit dengan rumah tangga, baru tadi malam masalah, jam 2 udah bikin status di media sosial. Untuk apa? Semoga Allah menguatkanku. Ditulis di Facebook. Untuk apa? Tolong aminkan ya ukhti. Apa? Doa kok di Facebook aneh. Doa tuh hamparkan sejadah, ngadap kiblat berdoa. Engkau pasti bermaksud baik kepadaku ya Allah. Tulis. Untuk apa gitu? Enggak ada solusinya, cuman membuka aib Anda kepada orang lain. Terus ditungguin komen muncul pertama, cening, lucu kenapa? Solusi enggak datang, masalah Anda kebuka gitu. Kan capek hidupnya begitu. Nah ini, di orang beriman itu kalau semakin menambah imannya, hudan wazidnahum huda, hudan datang. Kalau hudan datang, kebahagiaan tiba. Ini kan sumber kebahagiaan nih. Siapa yang tidak bahagia masalahnya tuntas? Makanya orang kalau masalah selesai, kan hidupnya tenang ya. Suami istri punya masalah, selesai itu, tenang gitu. Papa, mama, ini selesai. Beres. Spirit amal. Kan tenang, orang kalau amalnya meningkat kan ketinggalan sholat sunnah aja gelisah. Tapi begitu dikerjakan, sujud tenang, enak, sujud. Ada yang saking nikmatnya sujud gak bangun lagi meninggal. Ada. Dan ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan kebiasaannya. Saya sering lihat tuh, Masya Allah, sekarang banyak ditayangkan tuh di YouTube, di macam-macam. Itu kalau Allah sudah perkenankan tampil di YouTube, Anda belum iman juga. Dengan cara apa lagi mesti beriman? Kan Anda suka lihat orang lagi baca Quran, tiba-tiba meninggal. Orang sholat jatuh, orang sujud jatuh. Yang Anda mesti pikirkan, Anda itu terjatuh wafat dalam keadaan apa? Makanya jaga, jangan sampai maksiat. Jaga. Bayangkan ketika bermaksiat, wafat. Pak, ini proyek pak, fee-nya gede pak, wafat. Ente aja kerjakan, wafat. Ya. Wah pak, jangan begitu dong pak. Tambah dong, 100 miliar nih. Istiara dulu. Jadi kalau sudah mendapatkan ini semua pasti bahagia. Bahagia itu dalam bahasa Arab disebut dengan aflah namanya, aflaha. Agak sukses. Kalimat aflah ketika disebutkan di Quran kembali lagi ke iman. Makanya orang-orang beriman itu pasti dapat aflah, turun surahnya langsung, surah 23, surah orang beriman, surah orang yang punya iman. Orang yang punya iman disebut mukmin. Emang yang beriman satu orang saja? Tidak, banyakkan, jamakkan mukminun. Mukminun orang-orang yang punya iman. Ketika dibuka surat itu, surah ke-23 Quran, surah ke-23, baca ayat pertamanya, qad aflahal mukminun. Orang-orang punya iman itu hidupnya pasti bahagia. Karena ketika imannya dinaikkan oleh Allah, datang hudan, punya masalah selesai, beramal semangat, bekerja sukses, wah ideal lah pokoknya hidupnya, nikmat. Makanya saya tidak pernah menemukan, jarang saya temukan, ada sahabat-sahabat Nabi setelah beriman, beraktivitas, sering mengeluh, hampir gak pernah saya temukan. Bahkan mengeluh pun pada sesuatu yang gak bisa dia kerjakan seperti orang lain, dalam kepentingan ibadah, baru mengeluh. Kenapa saya gak bisa seperti si Fulan ya, tadi malam bangun, baru mengeluh untuk sholat. Aduh, saya gak dapat tuh yang hadis yang dia dapatkan, baru mengeluh. Jadi mengeluhnya pun ingin menyusul kebaikan orang, bukan mengeluh persoalan dirinya. Indah gitu. Kenapa kita gak dapatkan itu sekarang? Pasti ada yang belum kita rasakan. Pasti ada yang belum kita jalani. Itu 57 hadis itu yang harus kita tekun di dalam hidup. Supaya hidup kita tuh dapat ini. Nah, yang paling hebat, nih, iman. Mukminun dapat falah. Orang yang dapat falah disebut muflih. Muflih. Satu orang. Kalau banyak kan tinggal tambah un di ujungnya. Muflihun. Lihat, lihat. Kalimat iman dapat hudan. Hudan dapat aflah. Orangnya muflih, jamannya muflihun. Quran surah 2 ayat 5. Ula'ika ala hudam mir rabbihim. Wa ula'ika humul. Quran surah 2 ayat 5. Kalimat hudan disandingkan dengan kalimat muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka lah yang mendapatkan hudan dari Rabb, dari Tuhan mereka, dari Allah. Bagaimana mendapatkan hudan? Wazidnahum. Huda asalnya liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tambah imannya, kami berikan hudan. Mendapat hudan, wa ulaika humul muflihun. Indah sekali paparannya. Dan pakai ala. Ala, ada ala, ada fauqa. Ini apa? Spidol. Spidol ada di mana? Di atas meja. Di atas meja. Al-qalamu fauqal maktab. Ini spidol di atas meja. Fauqa. Saya simpan begini. Spidol tetap di atas meja. Tapi kalimat bahasa Arabnya berubah. Al-qalamu alal maktab. Ala. Ala itu menempel. Fauqa itu tidak menempel. Dalam bahasa Arab kalau diungkapkan dengan ala berarti dia lekat. Perhatikan. Ula'ika ala hudan. Bukan fauqa hudan. Ada orang-orang yang lekat dengan petunjuk Allah. Jadi begitu punya masalah, Allah hadir memberikan solusi kepadanya. Lekat sekali. Di rumah tangga ada masalah, beri solusi. Di kantor ada masalah, solusi. Bahkan macet pun jadi solusi. Orang mengadu, foto, klik, Tanjung Priuk, macet. Pim, pim, pim, pim, pim, dasar lampu merah. Merahnya lama, hijaunya sebentar. Keluhan, orang ini solusi. Alhamdulillah macet, ya Allah, bisa dengar murattal. Begitu sampai di Masjid Nurul Bahri, alhamdulillah khatam surah An-Naba. Sampai Nurul Bahri, khatam An-Nazi'at. Yang hebat ada yang menggunakan macet untuk menghafal Al-Qur'an. Terus, alhamdulillah. Begitu sampai Nurul Bahri, tadi macetnya. Alhamdulillah, Allah berikan macet, saya khatam satu surah. Allahu Akbar, luar biasa. Surat apa? Al-Ikhlas. Tak apa-apa. Nikmat. Mayat di mayat. Saya mau ngasih share aja untuk kita ya. Kenapa kita tidak memulai hidup baru? Maksudnya cara baru dalam berkehidupan. Antum kan bekerja ini pasti lewatin kemacetan, lewatin lampu merah. Kenapa enggak dihitung? Lampu merah ini dalam sehari sesatu ayat. Lampu merah pertama mendengarkan bacaan yang benar. Lampu merah kedua diikutin. Ketiga saya hafalkan. Kan bolak-balik 10 lampu merah. Satu hari satu ayat, satu hari dua ayat, satu hari tiga ayat. Kalau antum bisa begitu, Allahu Akbar. Antum selesai bekerja, pensiun, hafal Quran antum. Ini antum nih yang sudah selesai bekerja, apa yang antum kerjakan selama hidup kalau cuma mengejar dunia saja? Antum yang di kampus juga begitu, wisuda plus dapat mahkota, mahkota Quran. Bikin perubahan sekarang. Di kampus manapun anda kemudian belajar, tanamkan dari sekarang, khatam Quran saya, hafal Quran. Minimal kalau belum mau menghafal, baca, baca berapa kali khatam anda. Sehari misalnya satu halaman, satu halaman, satu halaman, setiap berangkat, pulang satu halaman lagi. Biasakan baca, baca, baca, baca, baca, baca. 624 halaman. Ya 2 tahun khatam Quran kalau cuma baca. Kalau mau menghafal, Allahu Akbar. Begitu di wisuda statusnya naik. Dan ingat kata-kata saya ini ya. Jika Anda diwisuda membawa Al-Quran walaupun di kampus umum, maka seketika itu Allah akan muliakan Anda. Dan itu kemuliaan akan dititipkan bahkan di kampusnya, disebutkan minimal Anda, dan tiba-tiba datang. Sekarang Allahu Akbar, yang diwisuda itu ketika dia khatam Al-Quran itu tidak, Allah tidak akan ridha sekedar dia selesai saja. Tiba-tiba di mulut rektornya langsung disampaikan, orang ini karena hafal Al-Quran kami berikan beasiswa untuk S2 nya dan yang paling dahsyat bukan kalimat lulusnya, kalau yang lulus banyak, IPK 4 gak usah bangga, banyak yang 4 itu, tapi yang dahsyat Ananda Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, lulus di Fakultas Kedokteran dengan IPK 4,00 dan dalam kuliahnya Masya Allah Adinda telah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Yang tembus ke dalam relung jiwa kita, semua orang yang hadir, bahkan pada wisudawan, bukan karena lulus dengan empatnya, tapi karena kalimat Al-Qurannya. Itu yang dahsyat. Coba rubah kehidupan kita. Makanya kalau iman itu naik, hidayah datang, kebahagiaan itu tiba. Tapi pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara saya menaikkan iman itu supaya naik? Itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Jadi kita agak lumayan ya, judul sudah dan mukaddimah 2 baris. Insyaallah. Nah, kalau cuma terjemahan enggak dapat syarah seperti tadi. Jadi saya harus bawa kitab untuk menyampaikan itu. Tapi nanti ini tahu enggak? Ini kitab 4 jilid, setiap jilid besarnya begini. Harganya 350.000. Saya enggak punya toko kitab, saya bukan promosi, saya bukan mau jualan, saya cuma mau bandingkan. Antum ngisi pulsa berapa dalam sebulan? Untuk kuota, untuk macam-macam. Ini kuota seumur hidup, dibawa-bawa lagi. Enggak ada yang habis buku selama sebulan langsung habis. Siapa yang mau makan ini? Hisab di hari kiamat. Meninggal kitabnya masih ada, baca orang lain lagi. Bawa, beli oleh antum. Bahasa Arabnya kalau bisa. Begitu datang kajian, lihat, saya terangkan, buka, tahu cara bacanya. Ya, saya bacakan, baca, kasih catatan pinggirnya. Tut. Antum pun bisa baca, bahasa Arabnya bisa, baca hadis yang benar, paham juga, ada rekamannya. Nanti ketika anaknya lahir, tumbuh dewasa, belikan kitab, jangan kitab antum, kitab yang baru, yang enggak ada catatannya. Nah, belajar Al-Bukhari sama papa, sama mama. Buka. Papa terangkan. Baca, bukan begitu cara bacanya, begini cara bacanya. Pahami ini. Belum tahu? Nih, catatan mama, catatan papa. Bukakan. Jadi manfaatnya banyak. Oh, luar biasa Pak ya, Maya. Persis seperti YouTube-nya Ustaz Adi. Ketahuan modalnya ini. Tayyib, saya kira itu yang coba kita bahas dulu. Saya sampaikan informasi sebentar, izin. Yang pertama, insya Allah sore ini kita akan lanjutkan kajian kita di Masjid Al-Ihsan Jakarta, di Al-Ihsan PTM, ya, kemudian VJS. Untuk kajian ulumul Quran, jadi saya pengen di sana Al-Qurannya, di sini hadisnya, sana Qurannya, sini sunnahnya dia, dan kita bisa menyebarkan itu. Kita akan masuk kepada materi pendalaman makna Al-Quran, sudah masuk ke tafsir sekarang, perpaduan tafsir dengan ulumul Quran. Yang kedua, saya infokan bahwa alhamdulillah sudah masuk ke kami beberapa pendaftaran-pendaftaran untuk karantina, ada yang juga daftar langsung. Itu akan dimulai di Agustus nanti insyaallah, ya, di bulan depan. Kita akan mulai untuk yang 30 hari. Ikhwan akhwat sudah ada tempatnya. Jadi menghafal Quran 30 hari, 30 juz. Dan berita baiknya di bulan ini, akhir pekan ini, akhir bulan ini akan datang utusan dari Sudan, khusus dari pesantren terbesar di Sudan untuk menghafal Quran. Ya, datang ke kita, ingin kerjasama, terus membangun juga cabangnya di sini. Jadi nanti insyaallah metode Sudan untuk menghafal Quran nanti ada metode Sudan, ada metode Libya di kita. Libya itu menghafalnya pakai lauh, kayak papan. Jadi dituliskan. Jadi kalau sudah hafal, hapus, hafal, hapus. Jadi antum tuh hafal Quran dengan tulisannya, dengan keadaan mushafnya, dan itu bisa menuliskannya secara langsung. Nanti kita akan bagi itu, insya Allah dibuka untuk Agustus. Ya, untuk yang trainer, saya kira sudah diseleksi, dan mudah-mudahan nanti diumumkan, dan nanti ada waktunya kita mulai belajar di tanggal 22 Juli di bulan ini, insya Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sudah masuk ke kami, yang program untuk da'i itu ada sekitar 113, dari 500-600 yang diseleksi, dan itu hanya diambil 10 orang saja mewakili beberapa provinsi. Insya Allah bulan September akan diberangkatkan. Kami sudah kirimkan namanya, sudah masuk mungkin ke kedutaan, dan insya Allah teman-teman bulan 9 akan kemudian diberangkatkan. Itu baru awal kerjasama. Nanti yang periode tahun depan ada 50 sampai dengan 100 orang. Yang terakhir, yang ketiga, bagi Anda yang lulus ke Sudan, insya Allah bersiap-siap, kami akan berangkatkan. Filenya sudah siap, ada 25 orang. Dan itu nanti kami tanggung insya Allah untuk tiketnya, untuk berangkatnya ke sana. Nanti berangkat 2 pekan setelah Idul Adha. Ya, dan terakhir bagi yang kemarin orang tua keluarganya, anaknya lulus di Turki, kami kirimkan tiket khusus spesial supaya mereka bisa mengunjungi keluarganya. Insya Allah Jumat mereka berangkat, Sabtu sampai di sini sehingga bisa bertemu dengan keluarganya masing-masing untuk liburan sampai dengan 2-3 bulan ke depan. Saya kira itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terakhir untuk ini pertanyaan-pertanyaan, mohon izin nanti saya jawab di channel khusus. Saya sudah menyiapkan 2 channel sekarang. Channel yang pertama di YouTube untuk Adi Hidayat Official, itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kadang-kadang tidak bisa setiap waktu saya jawab, jadi saya khususkan di situ. Jadi nanti teman-teman yang bertanya ini saya jawab di situ, saya kumpulkan. Nanti yang acara TV ini sekarang sedang maintenance, khusus di akhir TV nanti. Ya, di akhir nanti tampilannya seperti TV-TV mainstream sekarang, 24 jam nanti ada tampilan-tampilan, dan itu nanti kita launchingkan supaya nanti semua tahu ini TV, yang ini untuk official. Ya, jadi kalau ada sekarang untuk sementara talim-talim tersambung live di official, nanti insya Allah di kalau sudah siap yang maintenance ini kita akan launchingkan. Jadi nanti kita akan sampaikan ini 24 jam ada program menjadi ahli Quran. Kan di luar ada bedah rumah kan, di kita ada bedah penghafal Quran. Nanti misalnya ya, di kita akan lihat yang maaf ya maaf, yang otaknya divonis lumpuh, yang matanya nggak bisa lihat, yang anak-anak, yang orang tua, ada acara Quran, ada talk show, ada macam-macam. Kemudian kalau Anda ingin ke Bekasi, ingin berjumpa dengan kami, dengan saya, mau ngobrol, mau apapun, waktunya sudah kami alokasikan. Jadi jangan datang di waktu saya nggak ada. Ya, saya sudah sampaikan waktunya. Udah ada, nanti tinggal dicek di jadwalnya. Kami jadikan hari Kamis, pekan ketiga dan keempat. Dari pagi sampai sore saya berikan waktu tuh. Mau ada yang konsultasi, mau ketemu, mau apa, silahkan daftarkan, nanti akan dijadwal. Anda akan diberitahu, Pak, jadwal Bapak, tanggal sekian, jam sekian. Silahkan datang, waktunya sekian menit atau sekian jam misalnya. Saya sudah berikan jam 10 sampai jam 3 di setiap pekan ketiga dan keempat setiap bulan, hari Kamis. Jadi kalau Anda datang hari Senin, Anda nggak akan ketemu saya. Hari Selasa nggak akan ketemu saya. Hari Kamis Anda ketemu saya. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.